opiniaku mempertemukan janin sama Thank you. We'll be right back. Apa kowe ra ngerti larane? Nalika pas aku kelangan kowe. Rancani mongso sepiru, nuruti apa karepmu. Nyatane hatimu, tutunggu aku.